Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البربهاري رحمه الله والإيمان بالأنبياء والملائكة. Tentunya perkara ini bila syak, beriman dengan para nabi dan malaikat bukan hanya sekedar usul dari ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya perkara-perkara pokok, namun lebih dari itu, bahwa beriman dengan para nabi dan malaikat ini bagian dari rukun iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi. 6. Beriman dengan para nabi tentunya sesuai dengan pedoman dan patokan yang dituntunkan oleh agama Islam. Kita mengakui, kita meyakini, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi. Di antara nabi-nabi tersebut ada yang lebih khusus, mereka adalah para rasul. Di antara nabi tersebut ada yang Allah ceritakan kisahnya, di antara para rasul tersebut ada yang Allah ceritakan kisahnya, dan banyak di antara mereka yang tidak Allah ceritakan. Minhum man qasasnahum 'alaika min qablu wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para nabi, para rasul tersebut ada yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Dan di antara mereka para nabi juga man lam naqsus 'alaihim atau man lam naqsus hum 'alaih, tidak kami kisahkan, namun mereka nabi, mereka rasul, para nabi. Berarti di sini tolak ukur bukan semata-mata dari asyuhrah, dari popularitas. Karena ada rasul yang tidak kita ketahui sama sekali, namun beliau rasul. Lebih afdol dari siapapun juga dari kalangan umat-umat yang ada, namun tidak diketahui. Nah, begitu pula beriman dengan para malaikat, beriman dengan para nabi, tentunya juga kita meyakini bahwa ar-rasul alaihi salatu wassalam merupakan penutup bukan hanya para nabi, namun bukan hanya penutup para rasul, namun juga penutup para nabi. Di sini juga ada bantahan terhadap Ahmadiyah yang sampai detik ini masih banyak pengikutnya. Mereka menafsirkan ayat bahwa wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ayah dari salah seorang kalian, namun beliau adalah seorang rasul dan khataman nabiyyin. Mereka mentafsirkan khatam di sini sebagai cincin. Nah, ya, artinya kata mereka, Rasulullah itu merupakan nabi yang paling elok, yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling bagus, bukan artinya penutup kata mereka. Tentunya ini menyelisihi seluruh para mufassirin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang mereka bersepakat bahwa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin yaitu penutup para nabi. Karena ayat ini diperkuat dengan ahadis, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu penutup nabi. Yang mengherankan, kenapa ada sebagian orang yang masih berusaha membela mereka? Sementara hadis yang jelas sahih diantaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, ana ibnu Abdul Muttalib la nabiyya ba'di wala fakhra. Nah, ketika dalam suatu perjalanan beliau ditanya, maka beliau menjawab, aku adalah anak dari Abdul Muttalib dan tidak ada nabi setelahku. Nah, dan sekian banyak hadis yang menyebutkan tidak ada nabi setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang meyakini ada berarti dia kafir, karena menyelisih Al-Quran dan menyelisih As-Sunnah. Orang yang membelanya, ya tentunya, jangankan membela, orang yang tidak mengkafirkan, siapa-siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan, ini kafir. Tidak mengkafirkan saja, tidak membela dia, namun ana tawakuf. Sementara jelas, golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, siapa saja mereka yang kafir. Kita tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan, maka kita kafir, karena kita mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan ini apalagi bukan hanya sekedar tidak mengkafirkan, namun lebih dari itu membela. Wal'iyadzu billah, perkaranya berat, perkaranya tidak mudah. Perkaranya antara Islam dengan kekafiran. Nah, maka yang lebih mengenaskan juga, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak paham siapa Ahmadiyah. Meninggalnya dalam kondisi dia, orang ini, Mirza Ghulam Ahmad, ditantang mubahalah oleh salah seorang ulama ahli sunnah di zamannya di negeri, ketika itu masih dalam negeri India, namun sekarang menjadi negara tersendiri yaitu Pakistan. Dahulu Pakistan masih bagian dari negara India. Ditantang mubahalah diladeni oleh Mirza Ghulam Ahmad. Yang terjadi akhirnya apa yang disebutkan dalam mubahalah tersebut, Mirza Ghulam Ahmad meninggal dalam kondisi dia meninggal di WC, dalam kondisi ditimpa sakit sakit perut atau yang lainnya seperti itu. Wala'iyadzubillah. Nah, ini sirahnya ada. Sirahnya lagi yang lebih artinya mengenaskan, bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini, kelompok ini dibentuk oleh ketika itu kaum penjajah di negeri India, ya, negeri Inggris dan atau Britania, dalam rangka membendung gerakan jihad kaum muslimin. Nah, baik. Wal malaikah, juga dengan malaikat, beriman dengan keberadaan mereka bahwa malaikat itu sangat banyak. Setiap hari yang masuk dalam Baitul Ma'mur itu 70 ribu malaikat melakukan tawaf di Baitul Ma'mur, malaikat. Ya, keluar tidak kembali ke situ. Setiap hari masuk 70 ribu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, tidak kembali ke situ lagi. Artinya berarti setiap hari yang masuk itu 70 ribu malaikat. Terus. Nah, menunjukkan bahwa malaikat ini jumlahnya banyak. Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuknya dalam beberapa hadis, Allah menyebutkan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba', para malaikat ini memiliki sayap, ada yang memiliki 2, 3 ataupun 4. Kita beriman. Jibril alaihi salam sebagai penyampai wahyu, afdalul malaika, kita pun beriman, berbeda dengan Yahudi yang menjadikan Jibril sebagai musuh, persis dengan akidahnya Rafidah. Nah, kul man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Dalam ayat ini jelas, barang siapa yang musuh Allah dan Rasulnya serta Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh orang-orang kafir. Dalam ayat ini jelas, orang yang musuh Jibril berarti dia kafir. Yahud jelas. Wa Rafidah, masihkah ada yang menyangsikan tentang kafirannya Rafidah? Kecuali mereka para pembera Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Nah, yang sekarang dibela oleh siapa? Nah, Al-Qadhif, orang yang menuduh zina tanpa memiliki bukti, 4 saksi, Muhammad bin Hadi, masih diberi uzur Muhammad al-Imam. Nah, ini sudah keluar dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Bahkan lebih dari itu, keluar dari keislaman. Kaif kemudian bisa mengatakan bahwa Rabbuna wahid, wa nabiyuna wahid, wa kitabuna wahid, wal khilaf bainana laisa minal usul. Permasalahan antara kita ketika perjanjian Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik al-Houthi, pemimpin Houthi, dikatakan Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu. Mana kitab kita satu? Mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang hanya 2/3. Hilang sepertiganya. Ini Rafidah. Nah, bagaimana kemudian bisa dikatakan perselisihan antara kita dan Rafidah? Permasalahan furu' cabang yang tidak besar. Nah, wa'aduwuna wahid, katanya ini dalam perjanjian tersebut. Musuh kita satu. Rafidah musuhnya adalah siapa? Jibril, sahabat. Wah, musuh kita. Wala'iyadzubillah, untuk kemudian kita memusuhi para sahabat, memusuhi Jibril. Nah, di sini akhirnya pentingnya kita ini dalam beragama ikhlas. Wa Muhammad al-Imam, orang yang bukan orang yang buta tentang Rafidah, karena dia sendiri ketika itu ada kitab bantahan terhadap Rafidah. Wa para pengikutnya. Nah, Taib dulu dia teranggap, orang menganggap dia dari bagian dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, bagaimana ketika dahulu dia memiliki murid-murid, kemudian sekarang menyimpang? Nah, itu ikhlas. Kita belajar kepada seorang, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, bukan dalam rangka ta'assub kepada pribadi dia, bukan dalam rangka fanatik buta. Ilmu yang dia dapat atau ilmu yang ada pada dia itu yang kita cari. Sehingga ketika terjadi penyimpangan pada orang tersebut, kita dengan mudah, ini pentingnya ikhlas ya ikhwan, dalam segala hal apa saja, ketika al-haq datang, kebatilan tersingkirkan, maka al-haq yang harus kita pegang. Fitnah demi fitnah memberi pelajaran kepada kita. Sampai sekarang fitnah yang terakhir ini, ya kan? Sudah jelas. Nah, Al-Quran sudah menyebutkan orang yang menuduh orang lain berzina tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, disebutkan bahwa orang ini fasik. Ini Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada 4 saksi, maka orang ini fasik. Kemudian datang orang membela Muhammad bin Hadi, menyebutkan sabata aw lam yasbut fa innahu alim min ulama ahli sunnah aw kama qal. Entah itu hukum tersebut memang betul khabarnya bahwa Muhammad bin Hadi diputuskan bersalah, tidak bisa mendatangkan saksi. Entah betul atau tidak, dia itu alim ahli sunnah. Nah, ini kibir. Sombong. pengadilan sudah memutuskan. Dia mengatakan masih alim ahlu sunnah. Al-Quran menyebutkan fasik. Dia menyebutkan alim. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Usama. Apa ya? Barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wal imanu bi anna al jannata haqqun wan naru haqq wal jannatu wan naru makhluqatan. Juga termasuk akidah Ahlussunnah beriman bahwa namanya surga itu hak, benar. Benar apanya? Semuanya. Ya, bahwa surga dipersiapkan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman. Ya, neraka dipersiapkan bagi orang yang kafir, musyrikin dan melakukan dosa besar. Penghuni kebanyakan neraka adalah wanita. Wal jannatu wan nar makhluqatan. Jannah dan nar, surga neraka ini sudah diciptakan. Di sini makhluqatan artinya sudah diciptakan. Banyak ayat menyebutkan uiddat lil muttaqin tentang jannah. Uiddat memakai fi'il madi artinya sudah ada, sudah dipersiapkan. Neraka juga seperti itu. Uiddat lil ladzina kafaru. Nah, dan yang lain-lainnya banyak. Karena sebagian Mu'tazilah dan yang lainnya menyebutkan bahwa sekarang tidak diciptakan. Ngapain sekarang sudah ada? Tidak ada fungsinya. Kata mereka. Maka Al-Quran atau termasuk keyakinan Ahlus Sunnah Al-Jamaah bahwa surga dan neraka sekarang ini sudah diciptakan. Namun memang belum ada isinya. Adapun hadis-hadis tentang Rasulullah mengkhabarkan penghuni neraka atau penghuni surga, ini perkara al-umur al-ghaibiyah yang Allah tunjukkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena surga dan neraka sampai sekarang belum dihuni. Nanti tidak ada seorang pun yang bisa membuka kunci surga kecuali ar-rasul nanti. Sekarang surga masih tertutup. Nah, kecuali para arwah syuhada yang berada pada burung-burung yang hijau berterbangan di surga, karena hadisnya jelas, ya. Nah, namun arwahnya saja, kita ini manusia nanti di hari kiamat akan kembali jasad dan arwah, makanya ada yaumul ba'd, hari kebangkitan, kan seperti itu, ya. Setelah alam barzakh, kuburan. Alam barzakh ini alamnya apa? Ruh. Ya, alamnya ruh. Nanti dibangkitkan, jasad dan ruh bertemu kembali. Sehingga sekarang belum ada manusia yang memasuki surga ataupun neraka. Namun arwah, para syuhada dan yang lain. Qala al-jannatu fis sama' sabi'ah wa saqafuha al-'arsy. Dan jannah itu di atas langit yang ketujuh. Surga atau jannah yang paling tinggi itu adalah Al-Firdaus. Wasaqafuha Al-Arsh. Jannah itu atapnya adalah Al-Arsh. Berarti Al-Arsh itu adalah a'la makhlukat. Makhluk yang paling tinggi. Ini Al-Arsh. Atapnya surga itu adalah Arsh. Ya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala apa? Beristiwa. Di atas Arsh. Wan-naru tahta ardis sabi'atis subla. Wahuma makhlukatan. Adapun neraka itu tempatnya di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Ini asar tentang neraka itu di tempat lapisan bumi yang ketujuh banyak, namun tidak ada dalil yang sharih, yang sahih, yang menunjukkan bahwa neraka ini di lapisan bumi yang ketujuh. Sahih, sharih, jelas. Ya. Nah, banyak asar dari para salaf atau hadis, namun yang sahih, yang sahih tidak ada. Sehingga Allahu a'lam shawab tentang kebenaran atau kepastian bahwa neraka itu ada di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Nah, nanti di hari kiamat, yang namanya langit dan bumi yang ada ini hancur musnah, kemudian ada bumi dan langit yang lainnya. Yauma tubaddalu samawati wal ard. Di hari nanti diganti langit dan bumi dengan yang lainnya. Langit akan ada langit yang lain, bumi akan ada bumi yang lain. Namun keberadaan neraka di bawah lapisan bumi yang ketujuh ini Allahu a'lam bishawab. Wahuma makhlukatan, dan keduanya makhluk sudah diciptakan. Qala qad 'alima Allahu ta'ala 'adada ahli al-jannah wa man yadkhuluha wa 'adada ahli an-nar wa man yadkhuluha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui jumlah ahli jannah, bilangan mereka berapa banyak dan siapa saja yang memasukinya. Dan Allah juga tahu sudah penghuni neraka itu jumlahnya siapa dan siapa yang akan memasukinya. Fulan bin Fulan, Alan bin Alan, wal'iyadu billah. Yang lebih mengerikan dari ini bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pun menyebutkan inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fasbiqa alaihi alkitab fa ya'mala bi amali ahli an-nar fa yadkhul wal a'yadu billah. Salah seorang dari kita, hadis Ibnu Mas'ud ya, betul-betul sudah berbuah dengan amalannya ahli jannah. Tidak tersisa antara dia dengan jannah kecuali dhira. Tinggal sehasta. Mau masuk surga tinggal sehasta. Nah, namun catatan takdir memang sudah mendahului dia. Bahwa dia itu catatan takdirnya adalah ahlun nar. Maka tidak bisa akhirnya dia keluar dari takdirnya. Akhirnya dia beramal dengan amalannya ahlun nar dan masuk ke neraka. Nah, banyak-banyak kita berdoa ya ikhwan, karena kita tidak tahu. Kita hanya bisa berusaha, mudah-mudahan Allah jadikan dan golongkan kita semuanya termasuk orang-orang yang telah Allah catat sebagai penghuni surga. Namun kita tidak bisa memastikan. Ya. Maka hati-hati dengan amalan yang selama ini kita lakukan. Nah. Akhirnya memang taruhannya berat. Kalau di dunia kita masih bisa bertaubat, ketika sudah kita meninggal, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali amalan soleh kita. Nah. Baik. La tafniyani abadan. Ya, surga dan neraka ini tidak akan musnah selamanya. Ini yang berpendapat bahwa surga dan neraka ini musnah, ini Jahmiyah. Adapun surga jelas. Adapun neraka, dinukilkan dari sebagian ulama, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau dalam kitabnya Hadil Arwah, Hadil Arwah, ini menyebutkan bahwa neraka ini nanti akan selesai. Neraka ini akan selesai. Namun dalam kitab-kitab yang lainnya, beliau menyebutkan bahwa neraka ini kekal selamanya. Ada juga, karena Ibnu Qayyim ini dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama tadi menyebutkan neraka itu musnah, berarti tidak kekal. Pendapat kedua mengatakan neraka itu kekal. Pendapat ketiga, beliau pada sebagian kitab menyebutkan bahwa narul muwahhidin tafna. Nerakanya ahlu tauhid yang akan musnah. Namun ala sahih, ya sudah namanya neraka itu kekal. Disebutkan sebagian ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah pada atau ketika masa menulis kitab Hadi al-Ruah, ini masih ada sedikit pemikiran beliau dalam permasalahan tasawuf dan yang lainnya pada awal-awal tersebut. Nah, walaupun setelah itu beliau kokoh ilmunya, matang, ya, makanya kemudian dinukilkan juga ucapan yang lainnya, pendapat beliau tentang neraka. Nah, al-khulasa kesimpulannya bahwa neraka dan surga ini kekal, tidak akan musnah selamanya. Huma ma'a baqa'illah tabaraka wa ta'ala abadal abidin fi dahrid dahirin. Kata Imamul Barbahari, keduanya kekal bersamaan dengan kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, abadal abidin selamanya, dan dalil banyak yang menunjukkan bahwa penghuni neraka itu kekal di dalam neraka. Berarti ya neraka sendiri kekal. Nah, karena penghuni neraka kekal dalam neraka. Ya, khalidina fiha abada, kan banyak ini ya tentang penghuni neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Penghuni neraka itu setiap mau keluar, ingin keluar, dikembalikan lagi ke neraka. Kullama itu menunjukkan terus. Nah, ini kondisi ahlun nar. Wal'iyadzu billah. Nah, makanya ya ikhwan, mumpung kesempatan, memang akhirnya kita banyak butuh membaca terus. Ini kesempatan kita lagi di dunia, ini nasihat buat anak pribadi juga. Dan antum semuanya. Ini dar negeri dunia, ini negeri kesempatan. Alhamdulillah kita masih hidup sekarang. Masih terbuka peluang kesempatan. Banyak-banyak beramal, banyak-banyak bertobat, segera tinggalkan seluruh kemaksiatan. Nah, karena Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika ditanya, ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa masing-masing dari kita itu sudah tahu tempat, bukan tahu. Masing-masing dari kita itu sudah Allah catatkan, sudah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat duduknya, entah dia di neraka atau di surga. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya kalau gitu apa kita masih beramal ya Rasulullah? Jawaban Rasul alaihi salatu wasallam, i'malu, beramallah. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan. Dimudahkan apakah dia ini sebagai penghuni neraka atau penghuni surga. Maka ya ikhwan, ya, mumpung kita masih di dunia, banyak-banyak beramal. Sudah tahu yang hak, jangan diteruskan. Wal a'yadu billah, kita kalau meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, memang selama kita masih muslim, masih ada kesempatan untuk Allah ampuni dosa kita. Iya, kalau diampuni, siapa yang bisa menjazam kita pasti diampuni, artinya tidak masuk neraka dahulu. Oh, perkara yang tidak mudah. Nah, di akhirat nanti, yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Sehari di sana itu seperti 50 ribu tahun. Siksa yang paling ringannya adalah yaghla, mendidih otak itu ketika bara api diletakkan di bawah kaki Abu Thalib. Ini siksa yang paling ringan. Kesempatan. Kita beramal, berbuat, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan mukhalafah. Apa yang mau kita kemudian harapkan ketika kita masih di dunia? Dunia yang seperti ini sudah banyak kita mengantarkan jenazah orang-orang terdekat kita, teman kita, kawan kita, saudara kita. Salah satu fungsinya ziaratul kubur, ketika ikut menguburkan, jangan hanya sekedar itu menjadi sebuah rutinitas atau seremonial yang ya sudah seperti lelah. Lihat itu. Nanti juga kita akan masuk ke situ. Nah, kita akan masuk dalam tanah yang kemudian habis waktu kita untuk membenahi. Kecuali apa yang telah kita lakukan. kesempatannya ikhwan. Nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya. Banyak-banyak. Peluang apa saja yang bisa kita lakukan. Itu yang dimaksimalkan dalam rangka akhirat kita. Dunia kita cari. Nah, tapi akhirat. Menyesal wal'iyadu billah. Menyesal kita nanti. Nah. Hatta idza jahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Rabb. Ketika apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ya Rabb. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa berbuat amal saleh yang aku tinggalkan. Amal saleh yang aku tinggalkan. Nah. Maka banyak-banyak kita introspeksi diri, banyak-banyak kita berbuat, beramal, tinggalkan kemaksiatan. Ya. Satu kemaksiatan. Banyak hadis ketika seorang menganggap ringan kemaksiatan tersebut, namun kemaksiatan itu yang akhirnya membuat dia masuk ke dalam neraka tanpa dia sadari, tidak terpikir. La yulki bihabal. Nah, tidak terbenak di hatinya, dia menganggap santai. Yang bermaksiat sekarang, yang masih melakukan pelanggaran, segera tinggalkan. Dunia yang menjadi alasan dia ini syaitan, talbis oleh syaitan. Jangan khawatirkan rezeki, sudah Allah yang menanggungnya. Ini kita keluar dari masjid, tidak ada yang tahu nyawa kita, ajal kita. Nah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, mohon nasihatnya apabila ada yang kecanduan main handphone Android, entah itu main internet, membaca atau melihat YouTube, sehingga lupa waktu karena main HP berjam-jam, bahkan mencari nafkah untuk diri sendiri pun tidak mau dan tidak semangat. Selain makan, tidur, sholat 5 waktu, mandi, waktunya dipakainya untuk main HP saja. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Wa anta kadzalik, jazakallah khairan. Ini keluhan juga datang dari sebagian ummahat. Sebagian suami luar biasa. Nasihat ana yang sudah kecanduan seperti ini, HP, internet, media sosial yang lainnya. Itu kan satu kemajuan teknologi. Bisa itu menjadi nikmat, bisa itu menjadi nikmah. Nikmah artinya bala, azab. Maka tinggal kita pilih, kita jadikan itu nikmat atau nikmah. Kalau nikmat ya berarti disyukuri. Kalau disyukuri berarti bagaimana? Ya letakkan itu sebagai sesuatu yang positif saja. Letakkan pada tempatnya, dipakai untuk yang positif saja. Kalau sudah kecanduan seperti ini, karena memang internet ini luar biasa ya. Nah, luar biasa. Karena kita dilarang untuk berandai-andai dan berhayal, ya sudah kita nikmati saja memang sekarang zamannya internet. Kalau boleh kita untuk milih kembali ke zaman sebelum ada internet itu. Coba. Isinya internet. Nah, godaannya besar. Kalau sudah kecanduan seperti ini, nasihatnya gimana? Buang Android-nya. Pakai HP biasa saja. Orang kalau sudah kecanduan, itu beda dengan kondisi normal. Kalau Anda punya nasihat, buang. Nah, dijual sudah. Kan sudah kecanduan dia. Kalau enggak ada pusing. Enggak bawa bingung. Ya. Lagi kumpul satu persatu hanya jasadnya saja yang kumpul. Bahkan ini di kalangan salafiyin ahlus sunnah. Diajak rapat masing-masingnya sibuk dengan ini memang balak yang seperti ini ya, wala iyazubillah. Kalau enggak pintar-pintarnya kita memanage, mengatur waktu kita dan HP tersebut, yang pasti hati-hati saja. Nanti HP ini akan dimintai kita pertanggungjawabannya. Uang yang kita beli untuk beli HP ini buat apa pemakaiannya? Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'u man ya'ul. Cukup seseorang dikatakan dia itu berdosa ketika dia menyanyiakan keluarganya. Enggak dipedulikan anak, istri, dan yang lainnya. Karena apa? HP. Enggak peduli anaknya ulangan, enggak peduli pendidikan anaknya. Yang lebih parah, anaknya difasilitasi dalam kondisi anak tersebut masih belum layak untuk memegang HP. Kita saja, sudah jujur kita masing-masing saja. Apa banyak tantangannya, kemaksiatan yang kita dapati. Apalagi anak yang masih labil. Kan nasihat anak, kalau sudah kecanduan ya, seperti ini, dijual, buang HP-nya. Mumpung masih hidup. Iktikaf di depan HP bisa berjam-jam. Harusnya iktikaf di depan kitab yang berjam-jam, di depan Al-Qur'an. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.